masa manusia, manusia berkembang peradabannya hingga di mana-mana manusia, manusia menuju wajah dunia. Gedung-gedung tinggi mencakar langit, nyaris menghiasi berbagai negeri. Bahkan teknologi di masa kini sudah mencapai kawasan samawi. Tapi sayang disayang manusia, manusia lupa diri tinggi hati. Dan melebihi tingginya, tingginya pencakar langitnya tadi. Jalan dengan roda pembangunan, manusia makin penuh kesibukan, sehingga yang wajib pun diabaikan. Sholat lima waktu menyembah Tuhan, karena dimabuk oleh kemajuan. Sampai komputer di dan Tuhan yang benar aja. Kalau bicara tentang dunia, dunia aduhai pandai sekali secara agama, agama mereka jadi alergi. Membaca jadi kebutuhan, sedang Al-Quran cuma perhiasan. Bahasa Inggris sangat digalakan, bahasa Arab katanya kampungan. Gak salah tuh. Buat apa berjaya di dunia, di dunia kalau akhirat celaka. Marilah kita capai bahagia, bahagia di alam fana dan